buat Seromania Pianistio. Nyanyi bareng ya. Mentari pagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Bopalei masih bernyanyi dong bari. Oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Hidup ini semudah mungkin. Ya Oh yeah.